Maka ucapkan salat subuh sebelum kamu bicara, Allahumma ajirni minan nar sabarat. Fa innaka in mitta min yaumik, kalau kamu meninggal di harimu tersebut, kataballahu laka jiwaran minan nar. Wa idza salat maghrib fakul qabla an tatakallam, Allahumma ajirni minan nar sabarat. Fa innaka in mitta, ya kalau kamu meninggal di itu minatik, kataballahu laka jiwaran ya minan nar. Tapi juga sebutkan hadis misalnya itu aif. Misalnya ada Muslim Ibn Harith Majhul. Malik Muslim Ibn Harith Majhul. Dan juga disebutkan dalam Islam Ta'if. Kala rahimahullah ta'ala, Uqadakar Nasai rahimahullah ta'ala, Bisanil Kabir, min hadith Abi Umamah kala, Qala Rasulullah SAW, man qara'a ayat al-kursi, fi duburi kulli salatin maktubatin, lam yamna'hu min dukhulil jannah ila an yamut. Pada siapa yang baca ayat kursi, di setiap ya selesai salat, yang wajib, maka tidak ada menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Baca ayat kursi sebab dukhulil jannah. Pada siapa yang baca ayat kursi, ya, di setiap selesai salat maktubah, maka tidak ada yang mengenai dia masuk surga kecuali kematian. Kalau ini disebutkan sahih disyawahidihi. Hadis sahih disyawahidihi. Wa hadal hadis tabarada bihi Muhammad bin Humair atau Muhammad bin Himyar an Muhammad bin Ziyad al-Alhani an Abi Umamah. Rawahu an-Nasa'i an Husain ibn Bishr an Muhammad bin Himyar. Wa hadal hadis minan nas man yusahihu. Sebagian orang sahihkannya. Wa yakullah Husain, Husain bin Bishr, wa yakullah bin Nasil Aba Sabihi, wa bin Mu'adin Ahar Siqah. Wa wal Muhammadan, fajtama bihima, fahtajja bihima al-Bukhari, fasahihi. Wal hadith, ala rasmi. Wa minhum man yakul, huwa maudu. Tapi di antara sebagian, mencari ini hadith maudu. Wa dahulabu al-Faraj, menjawzi fi kitabihi fil maudu'ah. Wa ta'ala qala, Muhammad bin Himyar. Wa anna Abu Hatim Ar-Razi qala la yuhtaju bihi. Wa qala Yaqub bin Sufyan laysa bi qawi. Wa anqara dhalika an dhalika alayhi ba'd hufadz, tapi sebagian hufadz mengingkarinya. Iya, mengingkari perbuatan Ibnu Jauzi yang masukkannya ke dalam mautuan. Wasaqu Muhammad, mereka menyatakan Muhammad itu thiqah. Wa qala hu ajallu min an yakuna lahu haditsun mautu. Ya, hadis ini lebih utama untuk dikatakan sebagai hadis maudhu. Qulih tajjabihi ajallu man sanafa bil hadis sahih. Telah berhujjah dengan hadis ini, ya, seorang yang terbaik yang menulis hadis-hadis sahih. Wahal Bukhari. Wasaqahu asadun nas maqalatan fi rijal. Dan juga telah mentausik beliau, menyatakan beliau itu thiqah, orang yang paling keras ucapan dalam masalah rijal, Yahya bin Ma'in. Sehingga tadi hadis man qara'a ayat al-kursi hidupu di kulis salati maktubah sahih lam yamnahu min dhul jannah ila imut sahih bisyawahidi. Qala wa tarahu tabrani fi mujamihi aydan min hadithi Abdullah bin Hasan nabiyan jaddi qala qala Rasulullah sallam man qara'a ayat al-kursi hidupu di kulis salati maktubah kana fi dhimmatillah, dia dapat dalam ya tanggungan dari Allah Subhanahu wa taala ila salatil ukhra. Dengan apa seperti ini? Baik. Ya, tadi di atas yang sahih, tidak ada yang mengenai dia masuk surga kecuali meninggal dunia. Qala rahimahullahu taala wa dawiya hadha hadith min hadith Abi Umamah wa Ali bin Abi Talib wa Abdullah bin Umar wa Mughirah bin Syu'bah wa Jabir bin Abdullah wa Nasir bin Malik wa fiha kulli dha'f. Lakin ini makna sahih bisyawahidi. Semuanya ada kedhaifannya. Hadis Abu Umamah, hadis Ibnu Abi Thalib, masing-masing ada kedhaifannya. Qala lakin idan dhamma ba'daha ila ba'd. Matabaini turukiha wa ikhtilaf muharijiha